Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله في رواية كان له Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam jami' beliau dan juga di dalam Sunan Ibn Majah rahimahumullahu jami'a dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami, mengimami kami. Tsumma aqbala alaina fa wa'adna mau'izatan balighah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah dan juga badan beliau kepada kami para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in, kemudian memberikan wejangan, nasihat, mau'izah balighah yang sangat menyentuh. Darafat minhal uyun, nasihat yang menyentuh yang menjadikan mata-mata kita meneteskan air mata. Wajilat minhal qulub, dan menjadikan hati-hati kita bergetar. Faqala al-qa'il, maka salah seorang dari sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadha ta'hadu ilayna, maka apa wasiat engkau wahai Rasulullah SAW kepada kita? Qala, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, maw'idhah, wajangan, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taatlah kepada penguasa. Wa in 'abdan habasyian. Meskipun yang menjadi penguasa ketika itu adalah seorang budak dari Habasyi, negeri Ethiopia di Afrika. Lalu kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya, di antara kalian, siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati, menyaksikan perpecahan, perselisihan yang sangat banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, dan wajib atas kalian memegangi sunnahnya para khalifah yang empat yang diberi petunjuk, yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. تَمَسَّكُوا بِهَا, peganglah erat-erat. عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذْ, gigit dengan erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara yang baru dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang sering kita dengar, bahkan sebagian mungkin sudah hafal walaupun dengan maknanya. Sebuah hadis yang harus sering kita ulang, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana kata Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala an, ya sahabat yang mulia, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat seperti biasanya, beliau menghadap kepada para sahabat. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahrasun nas bin nasihah bil wasiyah bil mau'izah. Orang yang paling semangat sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat, mau'izah, wasiat, wejangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang kita dapati sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, dan adalah adab yang baik menghadap kepada orang-orang yang sedang diberi nasihat. Sering beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya. Dalam keadaan Rasulullah SAW di atas kendaraan pun, beliau alaihi salatu wasallam memberikan wejangan. Paling semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, ibunda Aisyah dan yang selainnya radhiyallahu taala anhun. Sering kita dapati beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan, di setiap keadaan yang baik, beliau alaihi salatu wasallam berikan apa? Nasihat, wejangan. Karena inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia, apalagi seorang mukmin. Berikanlah peringatan, ya, karena peringatan itu apa? Tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat, faedah, ya, kepada orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah SAW di setiap kesempatan, ya, memberikan apa? Ujangan nasihat sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika di pemakaman. Sebagaimana hadisnya Al-Bara ibn Anzib radhiyallahu taala an. Ya, Rasulullah SAW selesai memakamkan salah seorang sahabat, ya, dalam keadaan beliau mengetuk-ngetukkan sebuah ranting ud, sebuah dahan, lalu memberikan nasihat sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat semangat. Maka semestinya demikian kita, ya, memberikan nasihat di tengah-tengah obrolan pembicaraan kita kepada keluarga kita, kepada saudara kita, teman kita. Nasihat. Tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada sesama mukmin. Dan inilah bentuk kita berusaha menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat kepada siapa? Manusia. Nah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihatnya, di dalam memberikan wasiatnya, ya, beliau melihat keadaan dan suasana. Terkadang menyampaikannya dengan mau'izhah balighah, dengan pelan lembut, jadikan hati itu tersentuh. Dan terkadang sallallahu alaihi wasallam mengeraskan, memelankan, melirihkan suaranya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang Dajjal di hadapan para sahabatnya, yarfa' sautah wa yakhfad, meninggikan lalu merendahkan, sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in merasa Dajjal itu berada di balik kebun kurma depan kita sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dipelankan, dikeraskan suaranya. Yang butuh penekanan suara dikeraskan, yang pelan-pelan. Balighah, menyentuh hati-hati manusia. Ya. Seperti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat beliau alaihi salatu wasallam, sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khutba." Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau berkhutbah, ya, suasananya lain kalau khutbah. Ketika khutbah Jumat, waktu yang tidak panjang, pendek, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ihmarat aynah. Kedua matanya memerah, seperti orang marah. Memerah kedua matanya. Wa ala sautu, suaranya meninggi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau. Sampai didengar di mana? Di tengah-tengah pasar. Wastadda ghadabu, seperti orang marah keras. Hatta ka'annahu mundiru jaysh, seakan-akan beliau adalah panglima perang yang memberikan arahan pasukannya di hadapan musuh. Subahakum wa massakum, teriak sallallahu alaihi wasallam, sehingga didengar di pasar-pasar. Jadi terkadang pelan, keras. Di khutbah beliau sangat keras. alaihi salatu wassalam. Dan terkadang seperti ini, mau'idhatan baligha, pelan, membuat hati tersentuh. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan wejangan, wasiat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in benar-benar orang yang khusyuk, fokus. Ya. Rakis beliau, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, fokus, khusyuk mendengar. Bahkan kata para sahabat, pernah Rasulullah SAW di pemakaman tersebut memberikan nasihat para sahabat, ya, saking khusyuknya, saking tenangnya, ka'anna fi ru'usina thair, seakan-akan hinggap di kepala kita apa? Burung. Saking dah tenangnya. Lebih tenang kita, ya. Kalau sahabat tenangnya tenang apa? Fokus, khusyuk. Bahkan kata Handalah, katib Rasulullah SAW, Handalah, salah satu sekretarisnya Rasulullah SAW mencatat, ketika di hadapan Rasulullah SAW mendengarkan Rasulullah SAW berbicara tentang nar, jannah, surga dan neraka, ka'anna ra'yul ain, ka'anna ra'yul ain, seakan-akan kita melihat dengan mata kita, surga di hadapan kita, neraka di hadapan kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya ketika itu para sahabat kata Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala an, darafat minhal uyun, mata-mata meneteskan air mata. Wajilat minhal qulub, hati-hati merasa merinding. Ini kita kalau mendengarkan dengan baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kan seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semestinya para kaum mukminin demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang mukmin itu idza dzukirallahu, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wajilat qulubuhum. Hati-hati mereka merinding. Seperti saya, para sahabat, mereka mukminin terbaik. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, hati iman mereka bertambah. Barakallahu fikum. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan mau'idzah balighah, nasihat yang menyentuh, membuat hati bergetar, merinding, mata juga mengeluarkan air mata. Sehingga dimanfaatkan oleh sahabat. Suasananya pas. Mereka meminta untuk diberikan apa? Wasiat. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatu muwaddi'in. Seakan-akan ini nasihat perpisahan, wa ya Rasulullah. Famada ta'hadu ilayna. Maka apa wejanganmu, wasiatmu kepada kita? Qala, kata Rasulullah SAW, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian. Meskipun ketika itu para sahabat yang diajak bicara, tetapi itu umum untuk seluruh umatnya siapa? Rasulullah SAW. Usikum bittaqwallah. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini hakikatnya adalah sebuah perjalanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian itu la tarkabun, benar-benar akan menjalani, menaiki tabaqan an tabaq, dari tahapan ke tahapan berikutnya. Dari fase bayi, fase balita, fase anak, terus tabaqan an tabaq. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutilal insanu ma akthara. Celaka manusia, betapa kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, Allah ciptakan dia dari setetes air mani. Lalu Allah ciptakan dia, faqaddara, Allah takdirkan dia. Thumma sabila yassara, kemudian perjalanan. Dan sebuah perkara yang pasti sangat-sangat kita pahami, maklum di sisi kita, yang namanya perjalanan pasti membutuhkan apa? Bekal. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu. Berbekallah kalian. Kenapa disuruh berbekal? Ini perjalanan. Maka sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan tentang dunia, dunia bagiku adalah seperti seorang yang melakukan perjalanan lalu berteduh fi dhillis syajar, di bawah pohon. Ini kehidupan dunia, perjalanan saja. Makanya lucu kalau kita sedang berjalan di jembatan seterusnya, kok malah bikin rumah megah besar di tengah jembatan. Padahal apa? Sementara. Meskipun tidak dilarang, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal karena hidup ini adalah perjalanan. Allah juga yang memberitahu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ketika diminta nasihat dengan momen yang pas, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat beliau, dalam kesempatan-kesempatan yang lain, khutbatul hajah, sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan, selalu mengawali khutbahnya dengan 3 ayat yang semuanya berisi dengan apa? Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Selalu diulang-ulang oleh sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebaik-baik bekal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW nantinya akan menyebutkan di antara bentuk-bentuk ketakwaan. Karena hakikatnya semua kebaikan-kebaikan yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ajarkan untuk kita kerjakan, untuk kita amalkan, itu adalah ketakwaan. Dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, peringatkan dari kita untuk kita menjauhinya, untuk kita meninggalkannya, itu juga termasuk ketakwaan. Usikum bittaqwallah, lalu Rasulullah SAW menyebutkan di antara bentuk ketakwaan yang beliau inginkan untuk disampaikan pada kesempatan tersebut. Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ya, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa dan aku wasiatkan kalian untuk apa? Mendengar dan taat. Kepada siapa? Penguasa. Wa in abdan habasyian. Meskipun yang menguasai, yang menjadi pemimpin, amir kalian ketika itu adalah seorang hamba, seorang budak dari Habasyi. Mana Habasyi? Ethiopia. Afrika. Berkulit hitam, rambutnya itu kayak kismis. Budak. Kata Rasulullah SAW, menunjukkan seandainya yang memimpin kalian adalah orang yang paling rendahnya di antara kalian, tetap wasiatku kepada kalian adalah apa? As-sam'i wa ta'ah. Tetap dengar dan tetap apa? Taat. Kata Rasulullah SAW. Dan syarat menjadi seorang penguasa, pemimpin, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang yang merdeka. Seorang yang apa? Merdeka. Maka ketika meskipun yang menjadi pemimpin kita ini tidak memenuhi syarat ini, yaitu orang yang hur, merdeka, kewajiban kita tetap apa? Mendengar dan taat. Apalagi dia adalah orang yang merdeka, lebih-lebih. Bahkan diambil dari ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika pemimpin kita adalah wanita, syaratnya menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tetapi ketika yang sudah menguasai adalah wanita, barakallahu fikum, kewajiban kita adalah apa? As-sam'i wa ta'ah. Tetap dengar dan tetap taat. Ya, sama, budak itu tidak termasuk syarat apa? Pemimpin. Ya, harusnya merdeka. Harusnya laki-laki. Ini kok perempuan, jadi tetap apa? Tetap harus taat, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini yang harus selalu kita ingatkan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, dalam kesempatan yang luar biasa, seakan-akan seperti nasihat perpisahan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi ini bukan perkara main-main, termasuk dari ketakwaan yang sallallahu alaihi wasallam perhatikan secara khusus, peringatkan secara khusus. Dan adalah keindahan Islam. Islam ini ya, fikih, ibadah, akidah, semua diajarkan termasuk muamalah ma'al hukam. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menjaga hubungan, menjalin hubungan kepada para apa? Penguasa. Juga diajarkan dalam Islam. Dan di antara bentuk muamalah yang baik sesuai ajaran Islam, di antara cara berhubungan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini, mendengar dan taat kepada para penguasa. Kalau kita mau mengamalkan Islam secara keseluruhan, kalau kita mau masuk dalam Islam kafatan, ya termasuk ini harus kita amalkan. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang bertakwa, hatinya selamat, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, untuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ini juga harus kita amalkan. Apa itu? Bermuamalah kepada para penguasa. Yang pertama adalah ini, mendengar dan taat. Tuhan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha warrasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah siapa? Pemimpin kalian. Sebutkan dalam ayat. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Nah, bahkan barakallahu fikum, tetap kita taat kepada para penguasa kita, mendengar kepada penguasa mereka, meskipun mereka adalah sejelek-jelek penguasa. Meskipun mereka membenci kita, bahkan meskipun mereka melaknat kita, selama mereka masih barakallahu fikum menegakkan sholat, yakni muslim, kewajiban kita adalah apa? Taat dan dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Auf bin Malik kalau tidak salah, barakallahu fikum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian itu cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian itu mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Itu sebaik-baik pemimpin. Wasyiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek pemimpin, kata Rasulullah SAW, pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Siraru a'immatikum, inilah sejelek-jelek pemimpin kalian. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf. Wahai Rasulullah SAW, kalau kita dapati para pemimpin yang mereka membenci kita, kita pun membenci mereka, mereka melaknat kita, kita pun melaknat mereka, afala nunabidhuhum bisayf, apakah kita memberontak, melawan mereka dengan pedang? Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala la, tidak. Ma'aqamu fikumus sholah, jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Apa maknanya? Masih dalam koridor muslim. Selama masih muslim. Dan itu hukum asalnya. Gak boleh kita apa? Menghunuskan pedang, meruntak kepada mereka. Gak boleh. Ini wasiat sallallahu alaihi wasallam. bukan dari lisan kita, bukan dari lisan para ulama kita, bukan hadis sahih. Ini selama mereka masih muslim. Kalau kafir gimana ya? Harus jelas melakukan kekafirannya, perkara yang membuat keluar dari Islam, ya, kesyirikan murtad itu harus jelas. Kalau katanya dari berita ini, dari institusinya tidak teranggap. Karena seorang muslim tetap hukum asalnya di atas Islam. Barakallahu fikum. Sampai benar-benar jelas melakukan kesyirikan. Itu pun harus iqamatul hujjah. Harus diingatkan di nasihat itu. Tidak sembarangan. Seorang muslim, seorang mukmin, ahlus sunnah wal jamaah, mengkafirkan manusia. Tidak sembarangan. Apalagi ini pemimpin. Makanya adalah tuduhan yang sangat kejam. Ketika mengatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang takfiri. Mudah mengkafirkan. Tidak. Ahlul kiblah selama mereka tidak benar-benar terang-terangan jelas melakukan kesyirikan, melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman, tidak mungkin memvonis, apalagi pemimpin. Barakallahu fikum. Ma aqama fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat, tidak boleh kita memberontak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau benar-benar jelas kafir, gimana ini? Berontak tidak? Jelas kafir. Gimana ini? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah, masih ada 3 syarat ya, untuk memberontaknya itu. Ketika benar-benar kafir, ini benar-benar kafir ya, tidak jari-jari dan seterusnya, masih harus terpenuhi 3 syarat. 3 syarat, salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh memberontak meskipun jelas kekafiran. Yang pertama, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ya, kaum muslimin dalam keadaan bersatu. Ya, yakni sepakat untuk apa? Melakukan kudeta. Sekarang posisinya pemimpin kita muslim jelas ya. Maka tidak ada pemberontakan saat ini yang benar-benar syar'i. Ya, harus kaum muslimin semuanya sepakat. Ini kafir harus digulingkan. Ini baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kerusakannya tidak lebih besar dari apa yang terjadi saat itu. Kalau memberontak kerusakannya lebih besar, enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena kaum muslimin juga nanti yang rugi. Iya tidak? Nah, ini dipimpin kafir, ternyata tidak banyak mazharatnya meskipun itu jelek, barakallahu fikum. Perang, kudeta, kerusakannya lebih besar. Ya untuk apa? Iya kan? Berarti malah cari apa? Cari kerusakan yang lebih besar namanya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Pemberontakan atau kudeta itu mungkin untuk dilakukan. Apa maknanya? Kalau ternyata barakallahu fikum dari senjata-senjata, aparaturnya dan seterusnya ini dikuasai oleh pemimpin, sedangkan kaum muslimin meskipun sudah bersatu, dihitung kerusakan dan seterusnya, kok tidak punya teknologi atau senjata yang mumpuni? Ini juga tidak terpenuhi syaratnya. Mati konyol nanti. Iya tidak. Pemimpinnya pakai ya, mesin, pakai basoka, pakai tank dan seterusnya. Ini kayak bambu runcing sama pedang. Mati konyol. Kerusakannya jelas lebih apa? Besar. Kenapa syarat ini disebutkan oleh para ulama? Barakallahu fikum. Karena dima'ul muslimin. Darahnya kaum muslimin nantinya yang akan apa? Habis. Iya tidak? Dipaksakan jelas. Kalah sudah jelas. Nah. Ini pun harus benar-benar terang. Pemimpinnya adalah pemimpin yang melakukan kafiran, jelas kafir. Kalau cuma dari berita, dari katanya ini dan seterusnya, barakallahu'alaikum, hukum asalnya mereka adalah abamu muslim. Lalu kata Rasulullah SAW, jangan kalian berontak selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Wa in ra'aytum wa idha ra'aytum min wulatikum syai'an takrahuna. Nah, kalau kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari wulatikum, dari pemimpin-pemimpin kalian, apa kata Rasulullah SAW? Fakrihu amalah, bencilah amalannya. Fala tanzi'u yadan min ta'atin, kata Rasulullah SAW, dan jangan sekali-kali melepaskan tangan dari ketaatan kepada para pemimpin. Jangan sampai melepaskan baiat kita. Ya. Kalau ini kita lihat dari pemimpin kita sesuatu yang kita benci secara syariat kok penyimpang dan seterusnya. Benci amalannya. Dan jangan pernah melepas tangan dari ketaatan. Barakallahu fikum. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Dan ini bentuk ketakwaan. Bentuk muamalah yang baik kepada para penguasa. Bahkan barakallahu fikum, ketika tidak hanya melaknat, pemimpin menyiksa kita, mencambuk punggung-punggung kita, merampas harta-harta kita. Wasiat Rasulullah SAW adalah as-sam'u wa ta'ah. Tetap dengar dan tetap taat. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna fi sunnati. Kata Rasulullah SAW, akan ada sepeninggalku para pemimpin yang tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya. Tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Wa sayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin. Dan akan memimpin para pemimpin ketika itu, hati-hati mereka adalah hati-hati setan. Saat ngeri sekali sudah. Iya. Qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka itu hati-hati setan. Fi juthmani ins. Tetapi jasadnya jasad manusia. Ini sudah ngeri sekali sudah. Iya. Alhamdulillah kita belum dapat pemimpin seperti ini. Dan na'udzubillah, jangan sampai. Tetapi kalau keadaannya sudah demikian, bagaimana? Ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan, kerjakan ketika aku dapat yang seperti ini, wahai Rasulullah? Pemimpin yang hatinya hati syaitan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Engkau dengar dan engkau taat kepada amir penguasa. Wa in dhuriba dhahruka wa uqida maluka fasma' wa adhi'. Kata Rasulullah SAW, meskipun punggung kalian dicambuk, sudah dicambuk buatan sekarang, belum pernah. Wa uqida maluka, dan dirampas harta kalian, baik dengan pelan-pelan ataupun dipaksa. Apa kata Rasulullah SAW? Fasma', tetaplah dengar. Wa adhi', dan tetaplah taat. Ini harus kita, barakallahu fikum, ya, ingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya. Ya, alhamdulillah, belum ada yang seperti ini. Ya. Belum. Dan jangan sampai. Kalaupun terjadi, ini prinsip kita. Ini cara muamalah kita kepada para penguasa. Tetap dengar dan tetap taat. Meskipun. Nah, sekarang belum apa-apa sudah ingin berontak. Nah, bukan cara-cara Islam. Ini di antara bentuk muamalah yang pertama. Yang kedua, ya, ketika kita ingin menasehati, ketika kita ingin memberikan masukan atau bahkan kritikan, barakallahu fikum, tidak boleh terang-terangan. Ya, baik bentuknya di jalan, berorasi, menyampaikan aspirasi, di media sosial yang dilihat oleh banyak manusia, atau bahkan baru lingkup status tapi dilihat oleh orang lain. Di situ mengkritik atau bahkan disebut aspirasi. Iya, dan seterusnya, apapun katakan itu. Enggak boleh secara terang-terangan. Harus sembunyi-sembunyi. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, hadisnya lengkap. Iya. Kata Rasulullah SAW, riwayat Ahmad, man arada ayyan soha lissultani bi amrin. Barang siapa menghendaki memiliki keinginan untuk menasehati pemimpinnya dalam suatu perkara, fala yubdilahu alaniyah. Jangan sekali-kali menampakkan kepadanya, kepada pemimpin tersebut, nasihat ala niatan, secara terang-terangan. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Ya, ternyata hikmahnya banyak. Ya, kita ya, sebagai bapak, sebagai guru mudaris, atau sebagai atau apalah yang punya bawahan misalnya. Ya. Bapak, barakallahu fikum, anak kita protes ke kita di hadapan teman-teman kita. Pak, bapak katanya ini sakit hati. Iya. Anggapnya kurang ajar tidak? Iya. Bagaimana dengan rakyat-rakyat yang mengkritik pemerintahnya di hadapan manusia? Apakah itu akan diterima? Marah iya, nggih mboten. Jatuh dia wibawanya. Dan kita seorang bapak dikritik anak di hadapan manusia, di hadapan teman-teman kita saja kita sakit hati, iya. Merasa rendah, barakallahu fikum. Makanya kata Rasulullah SAW, fala yubdilahu alaniyah. Jangan sekali-kali memberikan nasihat yubdilahu alaniyah. Terang-terangan di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Walakin liyakhud biyadi. Akan tetapi pegang tangannya. Fal yakhluwa bihi. Kemudian bersendiri, khalwat berdua sudah. Fa'in qubila minhu fadak. Kalau diterima, ini yang kita inginkan. Wa illa, kalau tidak, qad addal ladzi kana alaihi. Kalau tidak, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Dan yang sembunyi-sembunyi, enggak ada orang ini, orang lebih mudah untuk menerima. Legowo sudah. Lah kalau di hadapan manusia, malu. Apalagi pemimpin, barakallahu fikum. Ini Rasulullah SAW memberikan bimbingannya kepada kita. Jangan terang-terang, sembunyi-sembunyi saja. Ya. Kalau kita nggak punya fasilitas, nggak punya sarana, ya. Kalau mungkin dengan surat, surat yang tidak terbaca. Jangan di status, jangan di apa, media sosial. Benar-benar tidak sesuai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai di jalan, nutup hajat manusia banyak. Ya. Lagi ada yang mau ke rumah sakit, mau ini dan seterusnya, jalannya ditutup gara-gara demikian. Barakallahu fikum. Dan hasilnya malah ya bentrokan dan seterusnya. Kalau sudah berkumpul seperti itu mudah sekali diprovokasi. Serang, wah langsung ramai. Barakallahu fikum. Dan itu bukan dari caranya Islam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara bentuk muamalah kita kepada para penguasa, barakallahu fikum, selain mendengar dan taat adalah tidak boleh menghinakan, menjatuhkan kehormatan para pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana sultanallahi fil ardi, ahanahullah." Barang siapa menghina, melecehkan, merendahkan pemimpin penguasa yang Allah takdirkan di dunia, ahanahullah. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Jangankan pemimpin, kita sesama muslim saja enggak boleh untuk menghina, ya, menghinakan, merendahkan, nggih mboten. Enggak boleh. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada', sesungguhnya darah-darah kalian sesama muslim, harta-harta kalian sama muslim, kehormatan, kewibawaan kalian sama muslim, haramun alaikum, sama-sama suci. Tidak boleh ditumpahkan darah sesamamu muslim. Tidak boleh dirampas dengan batil tanpa hak harta sesama muslim. Dan tidak boleh dijatuhkan a'radukum, kehormatan-kehormatan kalian itu tidak boleh direndahkan, apalagi dilecehkan, dihinakan. Ini masih koridornya sesamamu muslim. Pemimpin lebih berat lagi. Makanya ada hadis khusus. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barakallahu fikum. Gak boleh dihina. Jatuh wibawanya. Manusia yang lain akan semakin apa? Berani untuk menghina. Akhirnya apa? Hina. Pemberontakan. Nah, tiga. Yang keempat, yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, ya, di antara bentuk muamalah kita kepada para pemimpin penguasa kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama salaf, para sahabat kita, na'am, yaitu mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, kata beliau rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Seandainya engkau dapati seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, ketahuilah, annahu sahibu hawa, tahuilah bahwasanya dia adalah apa, pengikut pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita, dan sebaliknya, ketika engkau dapati melihat rajulan yad'u lis-sultani bis-shalah, kalau engkau melihat seorang dia mendoakan untuk pemimpin penguasanya bis-shalah, dengan kebaikan, dengan perbaikan, fa'lam, ketahuilah, annahu sahibus sunnah, bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Bahkan sampai dijadikan prinsip oleh para ulama. Mendoakan kejelekan, berarti dia tanda-tanda ahlul bid'ah. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah, penguasa, tanda-tanda dia adalah seorang ahlu sunnah. Fudail ibnu Iyad rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anni a'lamu anna li da'watan mustajabatan la sharaftuha ila sultan." Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, seandainya aku tahu bahwasanya saya memiliki satu doa yang mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la sharaftuha ila sultan, pasti aku tujukan doa tersebut untuk pemimpin. Kenapa demikian? Karena kebaikan, perbaikan pemimpin itu adalah kebaikan untuk semua rakyatnya, negerinya. Dan sebaliknya, kejelekannya pemimpin, keburukannya pemimpin itu akan berdampak untuk masyarakatnya, untuk negerinya. Makanya Fudail bin Iyad kalau punya doa yang pasti dikabulkan, akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena kebaikan akan menyeluruh ke seluruh penjuru negeri. Berbeda ketika dia mendoakan untuk kebaikan dirinya sendiri, paling untuk dirinya, keluarganya, tetangganya. Tapi kalau kebaikan tersebut ditujukan kepada penguasa kita, kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh negeri. Barakallahu fiik. Sebaliknya, kalau kejelekan kita doakan kepada pemimpin kita, apalagi sampai melaknat, menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin kita, na'udzubillah, kita ikut merasakan kejelekannya tidak? Pasti. Ya. Karena mereka yang mengurusi kita, yang menguasai kita. Makanya ini dijadikan prinsip, bahkan mumayyizat, pembeda, ciri khusus. Pengin tahu ahlu sunnah, ini diantara ciri-cirinya. Mendoakan kebaikan para penguasa. Dalam khutbahnya, Allahumma aslih wulata umurina wafiqhum lima tuhibbu wa tardha, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ini yang mengatakan para ulama kita. Barakallahu fikum. Ini empat. Dan ini semuanya termasuk dari bentuk ketakwaan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya seluruh penduduk negeri itu amanu wattaqau, semuanya beriman dan bertakwa, termasuk ketakwaan tadi yang kita sebutkan, mendengar, taat, tidak menghinakan, tidak menasihati secara terang-terangan, termasuk ketakwaan. Kalau semuanya ini terwujud dalam sebuah negeri, sebuah bangsa, barakallahu fikum, apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kita bukakan pintu-pintu yang akan memberikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Kalau kita ingin memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri dan bangsa kita, amalkan ini semua. beriman, menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Termasuk ketakwaan tadi. Usikum bittaqwallah wassam'i watta'ah wa in abdan habasyiyah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita mengaku ingin berkontribusi terhadap negara dan bangsa, tetapi justru melakukan perkara-perkara yang menyelisihi ketakwaan, malah kemaksiatan. Afa aminu, apakah mereka para penduduk negeri itu merasa aman? Ayat dia humbak suna bayatan wahum naimun, merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur, enggak sadar, merasa aman, enggak mau bertakwa. Ah, sudah cukup ini. Enggak mau bertakwa, enggak mau takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bayatan, lalu di waktu malam datang. Naimun ba'suna, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka sedang tidur. Awa aminu, apakah mereka akan merasa aman? Ayat dia humbak sunal duhan, datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, di waktu duha, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main, bersenda guru. Ya, malah main-main, melakukan perkara-perkara yang apa? Mendatangkan murka Allah, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat dia humbak sunal, datangnya adab dari kita. Kalau ingin negeri ini tenteram, aman, dosa, ya, diliputi keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wattaqaw, berimanlah dan juga bertakwa. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Masih banyak hadisnya tadi, ya. Fa'innahu mayya isminkum ba'di, dan seterusnya ilal akhirin hadis. Karena waktunya sudah lewat 10 menit malah. Ya, alafu minkum ini. Jadi mudah-mudahan bisa diteruskan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin seluruhnya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan itu murni datang dari kami pribadi dan juga dari syaitan, kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu minallah, kebenaran semuanya datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nakhtafi ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.